الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب أبا بكر إخوان semuanya, pada pelajaran pertama ini Anda akan sampaikan metode belajar bagi pemula di dalam membaca Al-Quran ataupun belajar membaca Al-Quranul Karim. Yang dimaksud dengan pemula adalah bukan sekedar anak-anak saja, namun semua usia yang mana mereka belum lancar dalam pengucapan huruf-hurufnya ataupun masih belum bisa membedakan huruf-huruf yang mungkin sama bentuknya ataupun hampir persis sama dalam pengucapannya, namun pada hakikatnya huruf-huruf tersebut harus dibedakan dalam pengucapannya. Oleh karena itu kita akan kenalkan huruf-huruf hijaiyah dari dasar, dan Ana telah merangkum sebuah buku yang mudah berfaedah untuk Ana dan Anda, untuk antum semuanya. Itu Ana beri nama buku Al-Marhalah, tahapan-tahapan. Oleh karena itu dalam penjelasan nanti Ana akan membagi dalam belajar membaca Al-Quran bagi pemula ini dengan ke dalam 5 tahap. Tahap pertama itu mengenal huruf-huruf hijaiyah. Ya, pada dasarnya Bapak dan Ikhwan semuanya sudah kenal dengan huruf-huruf hijaiyah, namun ada beberapa huruf yang masih samar-samar dalam pengucapannya ataupun masih belum bisa membedakan antara huruf satu dengan yang lainnya yang hampir persis sama bentuknya. Untuk tahap pertama ini Ana akan mengenalkan huruf-huruf pengucapan huruf-huruf hijaiyah yang asli sebelum diberikan atau diberi baris atau harokatnya. Yang mesti didengarkan kali nanti adalah cara memulai huruf tersebut. Apapun ujung dari pengucapan huruf-huruf nanti tidak dijadikan masalah, tetapi yang mesti diperhatikan adalah memulai pengucapan huruf-huruf tersebut. Kita mulai dari alif. Alif itu tidak akan pernah panjang. Dalam penulisan Al-Quran Timur Tengah, maka alif tersebut tidak akan pernah diberi baris atau harokat. Maka pengucapan alif pendek, tidak boleh dipanjangkan. Alif. Kemudian ba. Pengucapan ba agar lebih jelas pengucapannya, maka dipanjangkan terlebih dahulu pengucapan ba. Yang penting ditutup sempurna kedua bibir dengan menekannya seperti pengucapan b dalam bahasa Indonesia, namun di sini dalam bahasa Arab, bahasa yang huruf Al-Quran, dengan pengucapan ba ba dengan menghindarkan jangan sampai keluar angin dari hidung atau sengau. Ba. Huruf kedua ta. Untuk tahap pertama Anda berikan makhraj secara dasar terlebih dulu. Yang penting antum posisikan ujung lisan di belakang gigi atas, jangan dijepit antara gigi atas dengan gigi bawah. Ta. Taib. Cukup 2 huruf. Mana ada 3 huruf Anda sampaikan terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.